Bismillahirrahmanirrahim. Ma'had Minhajul Athar mempersembahkan audio muhadarah dengan tema Kebaikan Rakyat Bergantung Kepada Kebaikan Ulama dan Pemerintahnya, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi Hafizahullah, dan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Ruwaifi bin Sulaimi LC Hafizahullah pada hari Ahad tanggal 12 Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2023 Masehi, di Masjid Ali bin Abi Talib, Ma'had Minhajul Athar, Jember. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنتحدث عن العلماء وصلاح هؤلاء العلماء، لأن بفسادهم وبذهابهم وموتهم يحصل الفساد ويحصل الشر والضرر، وتحصل كذلك البدع والضلالات. لكن بصلاح العلماء وبصلاح ولاة الأمر يحصل الخير للأمة. الله في القرآن يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم ولاة الأمر؟ ولاة الأمر هم الحكام، الأئمة، أئمة المسلمين والعلماء. لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الحكام هم العلماء. أبو بكر الصديق أعلم الناس على الإطلاق بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان هو الحاكم. ثم عمر أفضل الناس وأعلم الناس بعد أبي بكر، كان هو الخليفة وأمير المؤمنين. وهكذا عثمان وعلي والحسن ومعاوية، إلى أن نقص الحكم ونقص ونقص. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا النقص الذي يحصل في الحكم والنقص الذي يحصل في العلم، حتى يرفع العلم وكذلك تنتقض عرى الإسلام، عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Pada pertemuan yang berbahagia dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita akan membahas tentang para ulama dan kebaikan mereka. Karena dengan adanya ulama yang rusak, yang tidak baik, serta dengan kepergian mereka, dengan kematian mereka, akan terjadi kerusakan serta kejelekan. Akan bermunculan pula bid'ah-bid'ah serta kesesatan. Namun dengan adanya para ulama yang baik, demikian pula para penguasa yang baik, akan terlahir kebaikan bagi umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman wa atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kalian. Siapakah ulatil umur? Siapakah yang dimaksud dengan ulatil umur, pemimpin dalam ayat ini? Mereka adalah al-hukam, mereka adalah para penguasa kaum muslimin dan juga para ulama. Karena di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, para penguasa juga sekaligus mereka adalah para ulama. Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau sebagai khalifah setelah Rasul alaihi salatu wassalam, juga sebagai sahabat yang paling berilmu secara mutlak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau, sahabat Umar, yang merupakan manusia terbaik dan paling berilmu setelah Abu Bakar, sekaligus beliau sebagai khalifah dan penguasa kaum muslimin. Demikian pula Uthman, setelah itu Ali, kemudian Al-Hasan, serta Muawiyah bin Abi Sufyan. Hingga berkuranglah secara kepemimpinan, berkurang dan berkurang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan kekurangan yang terjadi dalam hal pemerintahan, dan ini pun juga terjadi terkait dengan ilmu, hingga ilmu itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tali Islam sedikit demi sedikit juga terlepas, dimulai dari lemahnya pemerintahan hingga terakhir permasalahan salat, sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa dzakara Allah subhanahu wa ta'ala aidan ulatal amr alladhina hum al-hukkam wal ulama fi qawlihi ta'ala wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الآية فيها أننا نرجع عند النوازل والحوادث إلى العلماء وإلى ولاة الأمر، فالعلماء هم الذين يفتون في النوازل، يعرفون المصالح والمفاسد، يعرفون كيف هذه النازلة ابتدأت وكيف ستنتهي، لأنهم أهل الخبرة وأهل الفقه وأهل العلم. هذه الآية، من هؤلاء الذين قصدهم الله بقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف؟ من هؤلاء الذين إذا جاءهم هذا الأمر؟ هم أناس عندهم اضطراب في إيمانهم، وهم أشبه بأهل النفاق، لهذا قد ذكرهم الله في آيات قبل ذلك: فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن، إلى أن قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. هؤلاء أهل الطيش، إذا نزلت النازلة أو الفتنة استعجلوا في الأحكام، استعجلوا في نشره، لا تجد عندهم سكون وطمأنينة وهدوء حتى يفتي العلماء، حتى يتكلم ولاة الأمر، لأن صلاح الأمة وهذه النوازل إنما تكون بيد العلماء وبيد ولاة الأمر، لا تكون بيد كل شخص، وإلا لما كان هؤلاء علماء ولما كان هؤلاء حكام. فالدخول فيما خص الله سبحانه وتعالى به هاتين الطائفتين العلماء والأمراء، هذا من الإذاعة التي سار عليها أهل الاضطراب من أهل النفاق وغيرهم. نعم. الله سبحانه وتعالى juga menyebutkan tentang wulatil amr yang mereka adalah penguasa dan ulama di dalam firman-Nya: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Dan jika datang kepada mereka sesuatu terkait dengan keamanan atau sesuatu yang mencemaskan umat, mereka bersegera untuk menyebarkannya. Kalaulah sekiranya mereka mengembalikan urusan tersebut kepada ar-rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya mereka akan mengetahui apa yang telah mereka istimbatkan dari kejadian tersebut dari ulil amri atau rasul dan ulil amri tersebut. Ayat ini terdapat padanya bimbingan untuk kita kembali merujuk kepada para ulama dan kepada wulatil umur dalam permasalahan-permasalahan besar yang kontemporer menimpa umat ini. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang berkompeten untuk berfatwa terkait hal-hal baru, hal-hal besar yang menimpa umat ini, karena mereka benar-benar mengetahui antara mafsadah dan maslahah. Mereka dapat menimbang al-masalih dan al-mafasid tersebut. Para ulama, mereka mengerti dan mengetahui bagaimana permasalahan besar yang menimpa umat ini muncul dan bagaimana kemungkinannya masalah tersebut akan berakhir, karena mereka adalah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang mendalam pengetahuannya tentang agama ini, serta orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang besar. Ayat ini, siapakah yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dalam firman-Nya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf, dan ketika datang kepada mereka suatu urusan terkait dengan keamanan atau kecemasan, segera mereka menyebarkannya. Siapakah mereka ini? Mereka ini lebih tepatnya adalah ahlun nifaq, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Mereka lebih mirip dengan kondisi kaum munafik. Oleh karena itu Allah sebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Ketika mereka keluar dari sisimu wahai Muhammad, sekelompok orang dari mereka itu menyiapkan hal-hal yang buruk selain apa yang engkau katakan. Wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, hingga sampai pada ayat yang sudah kita baca tadi, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf, dan seterusnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah benar-benar mencatat apa yang mereka bicarakan secara diam-diam, apa yang mereka sembunyikan dari niatan-niatan dan perbuatan buruk yang mereka simpan itu. Maka berpalinglah kamu dari mereka, bertawakallah kamu kepada Allah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat untuk bertawakal. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran hingga ayat yang sudah kita dengarkan bersama tadi? Mereka ini adalah orang-orang yang selalu bersikap serampangan. Ketika muncul permasalahan besar yang menimpa umat ini, atau ketika muncul sebuah fitnah yang sedang melanda, dengan segera mereka mengeluarkan statement-statement. Dengan segera mereka menyebarkannya. Kamu tidak mendapati di sisi mereka ketenangan dan ketelitian. Padahal permasalahan-permasalahan besar yang menimpa umat ini tidaklah berhak untuk memutuskannya kecuali para ulama dan juga pemerintah penguasa kaum muslimin. Tidak bisa permasalahan yang seperti ini, masalah-masalah besar yang menimpa umat, ditangani oleh setiap orang yang ada. Mengapa? Karena mereka bukan ulama, karena mereka bukan pemerintah. Maka masuknya orang-orang yang tidak berkompeten dalam hal-hal yang merupakan kekhususan dua pihak tadi, para ulama dan para penguasa, tidaklah dibenarkan. Dan ini termasuk perbuatan menyebarkan berita-berita sebagaimana yang terjadi pada orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Menyebarkan sesuatu yang masih belum jelas, menyebarkan hal-hal yang sesungguhnya mereka tidak berkompeten untuk menyebarkannya, menyebarkan statement-statement yang sesungguhnya itu merupakan kekhususan para ulama dan para penguasa, tidaklah berhak setiap orang untuk melakukannya. Apabila ada orang yang melakukannya, maka tidak beda orang-orang itu seperti ahlul ittirab min ahlin nifaq yang disebutkan dalam ayat tadi. Idzan ma huwa al-wajib idza nazalat al-fitnah aw nazala al-amr al-'azim bil muslimin an nurji' hadha al-amr ila ahli al-istinbat min al-'ulama ahli al-fiqh wal-'ilm wa hadha wajib min al-wajibat. والدليل هذه الآية ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهم أهل الاستنباط وأهل الفقه. لا يجوز للمسلمين أن يتصدروا لمثل هذه النوازل والفتن والحوادث، بل الواجب أن ترجع لأهل العلم، وأهل العلم هم أهل الصلاح، هؤلاء هم الذين يعرفون كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون الإجماع والقياس وفتاوى الصحابة وآثارهم، يعرفون فتاوى الصحابة وآثار الصحابة، يعرفون الاجتهاد، عندهم آلة الاجتهاد، فيخرجون بجواب في ذلك. ولا يكون العالم عالما إلا إذا أمر بالتوحيد، لأن الصلاح الحقيقي الذي أراده الله ورسوله هو إقامة التوحيد في العباد وفي البلاد. فدعوة وعالم لا يدعو إلى التوحيد ولا يعرف التوحيد ولا يأمر به ولا يبثه بين طلابه وبين الأمة وفي كتبه، فليس هو من العلماء الراسخين ولا هو من العلماء الربانيين، لأن صلاح الناس لا يكون إلا بالتوحيد، ولا تصلح الأمة إلا بالتوحيد. مهما صلح أمرها في أمور عيشها وعمارتها وإلى آخره، لا يكون الصلاح الحقيقي إلا بإقامة التوحيد. نعم. Dengan demikian, apa kewajiban kita manakala fitnah melanda atau ketika muncul permasalahan besar di tengah-tengah kaum muslimin? Kewajiban kita adalah mengembalikan permasalahan tersebut kepada ahlul istinbat, orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk mempelajari permasalahan tersebut berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang mereka itu adalah para ulama. Ahlul fiqh yang betul-betul mendalami keilmuan Islam dan orang-orang yang berilmu. Ini merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manakala fitnah sedang melanda. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat yang sudah kita bacakan tadi, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Kalaulah sekiranya mereka mengembalikan urusan tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri dari kalangan mereka, niscaya benar-benar mereka akan mengetahui kesimpulan hukum yang telah diambil oleh ar-rasul dan ulil amri tersebut. Maka ar-rasul dan juga ulil amri, mereka adalah orang-orang yang berkompeten untuk bisa mengambil suatu kesimpulan hukum dari permasalahan yang ada. Mereka adalah ahlul fiqh, orang-orang yang benar-benar memahami secara mendalam agama ini. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk tampil berbicara tentang permasalahan-permasalahan besar yang menimpa kaum muslimin, permasalahan fitnah, permasalahan kontemporer. Tidak dibenarkan bagi mereka bermudah-mudahan untuk tampil dan berbicara dalam masalah-masalah seperti ini. Bahkan yang wajib adalah mengembalikan permasalahan ini kepada ulama. Ulama, mereka adalah ahlus salah. Pada hakikatnya, orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang baik. Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui dan memahami Al-Quranul Karim, mengetahui sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengetahui al-ijma', al-qiyas, fatwa-fatwa sahabat, dan riwayat-riwayat mereka. Para ulama, mereka adalah orang-orang yang mengetahui fatwa sahabat serta riwayat-riwayat sahabat, mengerti bagaimana berijtihad, memiliki alat, fasilitas untuk bisa berijtihad, sehingga dengan adanya kemampuan yang mereka miliki seperti yang tadi disebutkan, akan keluarlah jawaban yang tepat dari mereka dalam permasalahan yang ada. Tidaklah seorang alim dikatakan alim kecuali jika dia memerintahkan kepada tauhid, mengerti tauhid dan memerintahkan kepada at-tauhid. Karena kebaikan yang sejati, kebaikan yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya inginkan adalah menegakkan at-tauhid, ibadatullah semata di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah hamba Allah dan juga di negeri-negeri yang ada. Maka sebuah dakwah atau seorang yang dilihat memiliki ilmu namun tidak berdakwah kepada tauhid, tidak mengajak kepada tauhid, tidak mengerti apa itu tauhid, tidak memerintahkan kepada tauhid, tidak menyebarkan di tengah-tengah muridnya dan di tengah-tengah umat, dan juga di karya-karya tulisnya at-tauhid, maka sesungguhnya dia bukan termasuk dari ulama yang kokoh ar-rasikhin dalam agama ini. Dia bukan termasuk dari ulama rabbaniin, karena kebaikan manusia tidaklah terjadi kecuali dengan keberadaan at-tauhid pada mereka. Dan tidaklah suatu umat akan menjadi baik kecuali dengan adanya at-tauhid di tengah-tengah mereka. Tidak akan baik urusan mereka, urusan kehidupan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak akan mungkin kebaikan yang sejati bisa mewarnai kehidupan mereka kecuali dengan menegakkan at-tauhid. Nah, وهذا هو الذي ميز علماء أهل السنة عن غيرهم. علماء أهل السنة هم علماء الصلاح والإصلاح، هم علماء صالحون في أنفسهم، لكنهم يعرفون قيمة وأهمية التوحيد. لماذا علماء أهل السنة دائماً وأبداً في مصنفاتهم ودروسهم ومجالسهم يأمرون بالتوحيد ويحثون على دراسته؟ لأن ترك التوحيد ترك الإسلام، ما كأننا مسلمين إذا تركنا التوحيد، بترك التوحيد نخرج من دائرة الإسلام ونصير كاليهود والنصارى، بترك التوحيد سنكون من أهل النار خالدين مخلدين فيها، إن الله لا يغفر أن يشرك به، بترك التوحيد لن ندخل الجنة، الجنة حرام علينا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بترك التوحيد ستحبط أعمالنا كلها ولو أتينا بجبال من الحسنات، لأن لو تركت التوحيد هذه الحسنات تذهب هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بل قال لنبيه ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال للأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأمر خطير، لا تجد أهل الضلال من علماء التبليغ والصوفية والروافض وأهل الكلام، لا تجدهم يهتمون بالتوحيد ولا يعتنون به. إذن صلاح العالم وصلاح الأمة لن تكون إلا بالتوحيد. حتى الصلاة إذا مات هذا الرجل وهو لا يعرف التوحيد لا نصلي عليه ولا نغسله ولا ندفنه مع المسلمين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فاعرفوا قدر التوحيد يا طلاب العلم، ادرسوه ودرسوا أولادكم ونساءكم ودرسوا طلابكم وانشروه بين الناس في مساجدكم وخطبكم ودروسكم، لا سيما العوام يحتاجون ويحتاجون إلى دراسة التوحيد. لن تكون هذه الأمة لها شأن ولها قوامة وتمكين وعزة إلا إذا رجعت إلى التوحيد الصحيح الذي رفع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، رفع الله به هذا التوحيد أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الفرق بيننا وبين هذه الجماعات الضالة والفرق المنحرفة. ونحن نعرف معرفة يقينية أن هذا التوحيد هو الذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور، ورجعت الأمة إلى الظلمات مرة أخرى إلا من شاء الله من الطائفة المنصورة بسبب ضلالها في هذا الباب. تكلموا في أسماء الله وتكلموا في صفاته ودعوا القبور من دون الله وذبحوا لها باسم التوسل، سموه توسلا وهو الشرك بعينه. نعم. Dan ini yang membedakan antara ulama Ahlus Sunnah dengan selain mereka. Ulama Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang baik dan berusaha untuk melakukan perbaikan. Mereka adalah orang-orang yang saleh pada diri-diri mereka, dan mereka juga orang-orang yang mengerti tentang keutamaan tauhid dan kedudukan tauhid. Mengapa ulama Ahlus Sunnah selalu di dalam karya tulis mereka, pelajaran-pelajaran mereka selalu memerintahkan kepada tauhid dan menganjurkan untuk mempelajari tauhid? Karena meninggalkan tauhid adalah perbuatan meninggalkan Islam. Kita tidaklah dinyatakan sebagai Muslim jika kita meninggalkan tauhid. Dengan meninggalkan tauhid, seseorang akan keluar dari dairatul Islam dan akan menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Dengan meninggalkan tauhid, seseorang akan masuk ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang seseorang meninggal di atas dosa tersebut belum memohon ampun kepada Allah darinya. Dengan meninggalkan tauhid, maka tidak mungkin kita masuk ke dalam al-jannah. Al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala, diharamkan kepada kita manakala kita tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya al-jannah, Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Dengan meninggalkan tauhid akan gugur semua amalan yang kita lakukan. Meskipun kita telah melakukan kebaikan, amal soleh sebesar gunung, kalau sekiranya tauhid ditinggalkan, maka seluruh kebaikan yang telah dikerjakan itu akan sirna begitu saja. Allah telah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami lihat apa yang mereka telah lakukan dari amalan, maka kami menjadikannya sirna begitu saja, disebabkan kesyirikan yang ada. Bahkan Allah telah berfirman kepada nabinya yang mulia, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik, pasti amalmu akan sirna, dan sungguh kamu benar-benar termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan kepada para anbiya, kepada para nabi Allah, lau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah sekiranya para nabi itu melakukan perbuatan syirik, dan sungguh mereka tidak akan melakukannya, lahabitu anhum, benar-benar sirna dan gugur apa yang mereka lakukan. Maka permasalahannya adalah masalah yang sangat genting. Permasalahan tauhid, permasalahan syirik merupakan permasalahan yang penting dan genting. Tidaklah kamu mendapati orang-orang yang menyimpang dari kalangan ulama tabligh, orang-orang yang ditokohkan di kalangan jamaah tabligh, di kalangan sufi, di kalangan rafidah dan ahlul kalam, kamu tidak mendapati mereka sebagai orang-orang yang benar-benar perhatian terhadap tauhid, orang-orang yang benar-benar mempelajari tauhid. Dengan demikian, kebaikan seorang yang alim, kebaikan umat ini tidaklah terjadi kecuali dengan tauhid. Salat sekalipun, jika seseorang meninggal dunia dalam kondisi tidak mengerti tauhid, maka kita tidak menyolatinya, kita tidak memandikannya, dan kita tidak menguburkannya di kuburan kaum muslimin. Allah telah berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Dan janganlah kamu mensolati salah seorang di antara mereka selama apabila mati untuk selama-lamanya, dan jangan kamu solat di kuburnya. Maka ketahuilah wahai para penuntut ilmu, posisi dan kedudukan tauhid. Pelajarilah tauhid dan ajarkanlah tauhid tersebut kepada anak-anak kalian, kepada istri-istri kalian, ajarkanlah tauhid kepada murid-murid kalian, sebarkanlah tauhid tersebut di antara umat manusia, di masjid-masjid kalian, ketika kalian berkhutbah dan juga di pelajaran-pelajaran kalian. Terutama orang-orang awam, mereka benar-benar sangat membutuhkan tauhid. Mereka sangat butuh pelajaran terkait tauhid. Dan tidaklah umat ini akan menjadi jaya, menjadi berwibawa dan kokoh, melainkan jika mereka benar-benar kembali kepada tauhid yang benar, tauhid yang murni, tauhid yang dengannya para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perbedaan antara kita Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok sesat dan menyimpang tersebut. Kami atau kita benar-benar berupaya untuk memahami dan mengenali dengan sebenar-benarnya, serta meyakini bahwa tauhid adalah perkara utama yang dapat mengeluarkan umat ini dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan apabila umat ini tidak kembali kepada at-tauhid, maka akan terpuruk dan akan kembali dalam kehidupan yang gelap gulita, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari at-ta'ifah al-mansurah, sekelompok kecil dari umat ini. Kemudian umat apabila jauh dari at-tauhid, niscaya mereka akan berbicara terkait nama-nama Allah, terkait sifat-sifat Allah dengan pembicaraan yang menyimpang jauh dari kebenaran. Mereka akan mengajak untuk berdoa dan beribadah kepada kubur selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan sembelihan kepada selain Allah dan diperuntukkan untuk penghuni kubur dengan mengatasnamakan tawassul, padahal hakikatnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, لهذا كان الفرق واسعا والبون شاسعا بين علماء أهل السنة وغيرهم. إذا ذهب العلماء ورفع العلم وقبض ولا يقبض العلم إلا بقبض العلماء، ظهر الشرك. والدليل ما جاء في قصة نوح عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله، أرسله إلى أهل الشرك والضلال. ما السبب؟ مات الصالحون، ذهب العلم، ظهر الشرك. في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، جاء تفسيرها في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كانوا أناسا صالحين، يعني فيهم من الصلاح، فيهم من العلم، ود وسواع ويغوث، لكن ماتوا. فجاء أهل الضلال، جاء أهل الجهل فبنوا التماثيل حتى يتذكروا هؤلاء وجعلوا عليهم الصور، فجاء الشيطان وزين لهم عبادة هذه الشياطين. متى حصل هذا؟ قال ابن عباس ونسخ العلم، وفي رواية تنسخ العلم في البخاري، يعني لما ذهب العلماء، ذهب الصالحون، ذهب العلم، جاء الجهال لا يعرفون التوحيد، فجاء الشرك، جاء الشيطان ونفخ فيهم وزين لهم سوء الأعمال، فظنها أنها هي التوحيد. لهذا من علامات الساعة إذا ذهب الصالحون وهم العلماء، جاء الأراذل والأسافل والجهال، كما في حديث عبد الله بن عمرو اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا فأفتوا بغير علم، انظروا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يبقى في الناس حثالة، هؤلاء هم الأراذل، لا تقوم الساعة فيحصل في الزمان أنهم يغربلون، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، يحصل للناس غربلة فيبقى حثالة، هؤلاء الحثالة هم أهل الضلال الأراذل الأسافل. ذهب الصالحون، ماتوا ما بقي أحد، كيف ذهب الصالحون؟ قبضهم الله. لهذا في بعض الروايات في مسند الإمام أحمد لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته. ما معنى شريطته؟ يعني أهل الدين، أهل الخير، أهل الصلاح، يأخذهم فيبقى عجاجة من الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وفي بعض الروايات لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحال قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ قال فلتعرف ما كنت تعرف، يعني من المعروف، ولتنكر ما كنت تنكر، يعني من المنكر، ودع عنك العامة وعليك بخاصة نفسك. كما قال لحذيفة لما قال ماذا أصنع حينما أخبره عن التحزب والتفرق، قال عليك بخاصة نفسك ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني لا تذهب إلى هذه الفرق، لا تذهب إلى هذه الجماعات وهي فرق متناحرة على الباطل، لا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر، إنما تدعو إلى نفسها. كما كان هذا في اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. علماء الضلال من الروافض والصوفية هم نسخة من علماء اليهود والنصارى الرهبان والأحبار، لأنهم اتخذوا أنفسهم إلها من دون الله. انظروا إلى علماء الصوفية كيف يعبدون مشايخهم، وانظروا إلى الروافض الصفويين كيف يعبدون مشايخهم من دون الله، إله يسجد له ويعبد. فهذا هو الفرق بين علماء الصلح والإصلاح، علماء مصلحون وهم علماء أهل السنة، وبين علماء أهل الضلال والبدع. لا يمكن أبدا أن يتم الصلح والإصلاح والخير على علماء أهل الضلال. نعم. Oleh karena itu, perbedaan antara ulama Ahlus Sunnah dengan selain mereka sangatlah jauh sekali. Apabila ulama telah pergi, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan pergi pula ilmu, ilmu pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dengan diwafatkannya para ulama, saat itulah kesyirikan akan muncul. Dalilnya adalah apa yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau alaihi salatu wassalam kepada kaumnya yang berada di atas kesyirikan dan kesesatan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah orang-orang saleh di antara mereka telah wafat, sehingga hilang pula ilmu di tengah-tengah mereka dan muncullah kesyirikan. Hal ini sebagaimana tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalu la tadharun alihatakum wa la tadharun wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, dan jangan sekali-kali kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Mereka adalah sesembahan kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Telah datang tafsirnya, tafsir ayat ini di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dahulu mereka adalah orang-orang saleh. Nama-nama yang tadi disebut, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, adalah orang-orang saleh. Pada mereka ada kebaikan dan ada ilmu. Namun ketika mereka wafat, muncullah ahlul dalal, orang-orang yang sesat di tengah-tengah kaum itu. Bermunculan ahlul jahl, orang-orang yang bodoh, yang jauh dari ilmu di tengah kaum tersebut, sehingga mereka membangun berhala-berhala dalam rangka untuk mengingat jasa orang-orang soleh tadi, Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Mereka menjadikan gambar-gambar, mereka menjadikan patung-patung dengan bentuk orang-orang soleh tadi dalam rangka pada awalnya untuk mengenang mereka, mengenang kebaikan mereka, mengenang jasa mereka. Akhirnya syaitan datang di tengah-tengah mereka, menghiasi apa yang mereka lakukan dengan upaya untuk bisa menyembah, beribadah kepada patung orang-orang soleh tadi. Kapan hal ini terjadi? Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, wa nusikhal ilm, dalam riwayat lain tanassakhal ilm, ketika ilmu telah sirna, ilmu sedikit demi sedikit telah terhapuskan. Ini terdapat di dalam Al-Bukhari. Maksud dari ini semua, ketika para ulama wafat, orang-orang saleh telah pergi meninggalkan kaumnya, maka dengan itu pula pergilah ilmu. Di saat yang sama akan bermunculan orang-orang yang bodoh, yang jauh dari ilmu, yang tidak mengenali tauhid, bahkan mereka datang dengan membawa kesyirikan. Saat itu pula syaitan bermain, saat itu pula syaitan memberikan bisikan-bisikan kepada mereka dan mengarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Dalam kondisi mereka menghiasi bahwa ini bukanlah kesyirikan, namun ini masih masuk dalam koridor at-tauhid. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah manakala orang-orang saleh yang mereka adalah para ulama telah wafat. Para ulama satu demi satu meninggal dunia dan muncullah orang-orang rendahan, orang-orang yang jauh dari ilmu, al-juhal, al-aradhil, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, Rasulullah SAW menyebutkan, ittakhadhu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika para ulama wafat, tidak ada lagi sandaran untuk bertanya dan meminta bimbingan. Akhirnya mereka menjadikan rujukan dalam urusan mereka orang-orang yang bodoh, yang jauh dari ilmu. Mereka ditanya, lalu mereka pun berfatwa tanpa landasan ilmu. Mereka sesat dan mereka pun menyesatkan. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau juga telah mengkhabarkan bahwasannya tidak akan bangkit hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat hingga tersisa di tengah-tengah manusia orang-orang rendahan, orang-orang yang jauh dari ilmu, Maka ketika itu ada pula dalam riwayat bahwa yahsulu linnas gharbalah fayabqa huthalah. Akan datang suatu masa ketika manusia mengalami penyaringan, mengalami seleksi, hingga yang tersisa adalah orang-orang jelek, orang-orang rendahan, orang-orang yang jauh dari ilmu. Mereka, al-huthalah ini adalah ahlul dhalal, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang rendahan yang jauh dari ilmu. Ketika para orang-orang saleh meninggal dunia dan tidak lagi tersisa di antara mereka, saat itulah kiamat akan tiba. Bagaimanakah orang-orang saleh itu pergi? Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka wafat, sehingga pergilah orang-orang saleh itu di tengah dari kaumnya, dari umatnya. Oleh karena itu terdapat dalam sebagian riwayat di dalam Musnad al-Imam Ahmad, la taqumus sa'ah hatta ya'khudha Allahu syariqatah. Tidaklah bangkit hari kiamat sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil syariqatah. Apa makna syariqatah? Maknanya adalah ahluddin, ahlul khair, ahlus salah, yaitu orang-orang yang selalu berada di atas agama, orang-orang yang baik, orang-orang yang berada di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka hingga tersisalah di tengah-tengah manusia orang-orang rendahan, orang-orang yang jelek, orang-orang yang jauh dari ilmu, yang mereka tidak lagi mengenali yang baik itu baik dan juga tidak mengenali yang mungkar itu mungkar. Pada sebagian riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang kondisi ini, para sahabat bertanya, "Famal makhraju ya Rasulullah?" Apa solusinya wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, "Fal ta'rif ma kunta ta'rif ya'ni minal ma'ruf wal tunkir ma kunta tunkir ya'ni minal munkar wa da'anka al-'ammah wa 'alayka bi khassati nafsika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yakinilah bahwa apa yang sebelumnya kamu tahu bahwa itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf, yakinilah bahwa itu adalah yang ma'ruf. Dan yang sebelumnya kamu mengetahui bahwa itu perbuatan yang mungkar, maka yakinilah bahwa itu adalah perbuatan yang mungkar. Tinggalkanlah orang-orang awam, jangan ikuti apa yang ada pada mereka. Berpeganglah dengan prinsip yang kamu sudah ketahui itu, dan jagalah kondisi pribadimu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hudzaifah, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madza asna?" Apa yang aku lakukan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kondisi seperti itu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kondisi umat yang berbilang, yang terpecah-pecah, apa yang aku lakukan, kata sahabat Hudzaifah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bi khassati nafsika. Walau anta abdha ala asri syajarah." Wajib bagimu untuk memperhatikan kondisi pribadimu. Jangan peduli dengan kondisi orang lain di saat kondisi betul-betul seperti itu. Perhatikanlah keselamatan dirimu, walaupun engkau harus menggigit akar-akar pohon untuk bisa bertahan hidup. Maksudnya, janganlah kamu bergabung dengan kelompok-kelompok yang menyimpang itu. Jangan kau pergi dan bergabung bersama golongan-golongan tersebut, karena sesungguhnya kelompok-kelompok tersebut mereka pun saling berselisih di atas kebatilan. Apa yang kamu telah ketahui dari kebaikan, yakinilah bahwa itu adalah kebaikan, dan apa yang kamu yakini bahwa itu kemungkaran, yakinlah bahwa itu adalah kemungkaran. Jangan terpengaruh dengan kondisi yang ada. Kondisi kelompok-kelompok yang menyimpang itu, tidaklah mereka menyeru kecuali kepada diri-diri mereka, sebagaimana kaum Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan posisi pemimpin-pemimpin mereka pada posisi tuhan-tuhan yang diibadahi selain Allah. Demikian pula kaum Nasrani yang menjadikan Al-Masih Isa bin Maryam. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanah amma yushrikun." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk benar-benar beribadah kepada ilah yang satu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu subhanah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Para ulama yang menyimpang dari kalangan Syiah Rafidah, dari kalangan Sufi, mereka tidak lain seperti ulama-ulama dari kalangan Yahudi dan Nasrani, seperti para ruhban, para rahib dan para ahbar, karena mereka telah menjadikan diri-diri mereka, memposisikan diri-diri mereka sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Cobalah kalian perhatikan ulama-ulama sufi. Bagaimana kaum sufi beribadah kepada syekh-syekh mereka. Lihatlah kepada kaum Syiah Rafidah dan Safawiyin, bagaimana mereka memposisikan tokoh-tokoh mereka, imam-imam mereka, syekh-syekh mereka sejajar dengan Allah untuk melakukan sujud dan ibadah kepada mereka. Maka disinilah letak perbedaan antara ulama yang benar-benar ulama, ulama yang baik, ulama muslihun, ulama ahlus sunnah, dengan ulama ahlul dalal dan ulama ahlul bid'ah. Tidak mungkin sama sekali kebaikan akan muncul, akan terlahir di tangan para ulama yang sesat dan menyimpang itu. Nah, وفي هذا الزمن قد قال عليه الصلاة والسلام إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولا شك أننا في زمن قد أسند الأمر إلى غير أهله فننتظر الساعة، لأن هذه من أشراطها ومن علاماتها، لأن بذهاب العلماء وهم الأكابر يأتي الأصاغر، فهؤلاء الأصاغر حذر السلف من الدراسة عليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول البركة مع أكابركم، البركة وفي رواية الخير مع الأكابر، العلماء الربانيون، علماء في العلم وعلماء كذلك وكبار في السن، هذا هو الأصل. ليس معنى ذلك أن العالم لا يكون أصغر أو صغيرا، قد يكون ذلك، لكن العالم الكامل الذي عنده تجربة وعرف الفتن وعرف النوازل وعاش في زمن عاشر وعرف الكبار الذين هم مشايخه وعلماؤه، هؤلاء هم الذين قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله البركة مع أكابركم، لأن من أشراط الساعة أن يؤخذ العلم عن الأصاغر، وهذا في حديث أخرجه ابن المبارك رحمه الله في كتابه الزهد من حديث أبي أمية الجمحي قال: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. لما عرفوا الأصاغر قالوا هم أصاغر في السن وأصاغر في العلم، وطائفة عرفت الأصاغر بأهل البدع، وهذا تعريف قوي أن أهل الضلال وأهل البدع هم الأصاغر، ولو كان عندهم شيء من العلم في الفقه أو في الأصول أو في المصطلح هم الأصاغر، لأن الذي لا يدعو إلى التوحيد ولا يدعو إلى منهج الصحابة هذا صغير، صغير في علمه، وكذلك أيضا يطلق عليه أنه من أهل البدع والضلال. ابن المبارك لما أخرج هذا الحديث قال: الأصاغر هم أهل البدع. والآثار الكثيرة عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا يقولون: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. وكان ابن مسعود يسمي هؤلاء الأكابر بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجعل الصحابة كلهم أكابر وهو منهم رضي الله عنه وأرضاه، لأن العلم عن الأصاغر إذا أخذوه قال ابن مسعود فذلك حين هلكوا، يأتيهم الهلاك إذا تركوا الأكابر وأخذوا العلم عن الأصاغر. واليوم نسمع هذه الدندنة كثيرا: الأكابر الأكابر، لكن عند التطبيق نجد أن المخالفة ظاهرة للأكابر، لا يسمعون لنصحهم ولا يأخذون بقولهم ولا يرتضون بحكمهم، فتجد أحدهم يقول: نحن مع العلماء، هذه مجرد كلمة تخرج من فيه، لكن عند التطبيق يخالف حكم العلماء، فلا يجتمع بإخوانه السلفيين، وعند العمل تجده من أشد الناس حكما على إخوانه، تفريقا وتحذيرا وتشتيتا لأمر السلفيين، فيفرق المعاهد ويفرق المراكز ويأمر الطائفة الفلانية بأن تهجر الطائفة الفلانية. هل هذا حكم العلماء؟ هذا ليس حكم العلماء. العلماء حكموا بالاجتماع والائتلاف، حكموا بأن نكون على قلب رجل واحد. ليس معنى ذلك أننا لا نخطئ، نخطئ ونقع في الخطأ، طالب العلم ليس معصوما، لكن كيف تعالج هذه الأمور؟ تعالج بالجلوس وبالنصح وبالرفق، لا سيما وقد جلس العلماء وسمعوا وحكموا. هذه الفتنة الأخيرة هي ليست فتنة في الحقيقة، لأن العالم إذا تكلم وبين وأفتى انتهت الفتنة، وهذا دائما نقوله: إذا أفتى العالم وقال قولا وانتشر قوله وقد أذن بانتشار قوله وحكمه نقول انتهت الفتنة، الحمد لله تكلم العلماء. أما أن يقول القائل: نحن مع العلماء، لكن عند التطبيق هو أبعد الناس، فتجده ليس صادقا لا في قوله ولا في فعله. فطلاب العلم العقلاء يكونون مع العلماء بصدق، لا يجوز لطالب العلم أن يكون ملبسا، يلبس على بعض أتباعه الذين هم في جهل أو لا يحسنون العربية أو لا يعرفون أن العالم قد أفتى وقد حكم، فلا يظهر ذلك، يخفيه، لا يظهر صوت العالم ولا يترجمه ولا يفرح به، هذا فيه مرض عليه أن يعالج نفسه. وما زال العلماء إلى ليلة البارحة ونحن نسمع كلام شيخنا الشيخ العلامة عبد الله البخاري وهو ينصح باجتماع الكلمة، وأن نمد أيدينا لبعض وأن نكون إخوة متحابين من أجل هذا المنهج السلفي، المنهج الحق. لا يجوز لنا أن نسعى خلف زعامات أو خلف قيادات، وقد قالها الشيخ، قال: هناك حظوظ نفس في هذه الفتنة، فتعوذوا بالله من إبليس واتركوا هذه الحظوظ وكونوا عقلاء تحبون الدعوة السلفية وتحبون أهلها وتحبون علماءها. وهذه هي وصايا مشايخنا، وفي هذه الفتنة بعينها وفي هذه البلد، الشيخ ربيع قد تكلم في أول الفتنة بالنصح بالاجتماع ونقلنا هذا، لكن كثيرا من الناس لا يحب أن يسمع مثل هذه الفتاوى والوصايا. لماذا؟ لأنه قد حكم وقد نفذ هذا الحكم تطبيقا وعملا بين أتباعه وطلابه. لا تتصلوا على فلان، اهجروا فلان، المعهد الفلاني يجب أن ينفصل. قد حكموا وانتهوا وسابقوا العلماء، فلما تأتي فتاوى العلماء يقينا سيعطون لهذه الفتاوى ظهورهم ولن يقبلوها إلا أن يشاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الكلمة على الحق، وأن يرفع من شأن أهل السنة في كل مكان، وأن يبعد عنهم شياطين الجن والإنس. هذه الدعوة دعوة مباركة، وتعب عليها أهلها في هذه البلد وفي غيرها، فلنكن عقلاء، نحب أن نكون مع علمائنا، وإلا ما الفائدة ونحن نتكلم في هذه المحاضرات العلماء العلماء الأكابر الأكابر؟ نعرف أن بذهاب الأكابر يحصل الخراب بذهاب العلماء الأكابر، وهذا ما قاله ابن عباس في بعض رواياته لما قرأ قول الله عز وجل: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: خراب الأرض ذهاب العلماء. إذا ذهب العلماء ظهر الهمج الرعاع، إذا مات العلماء ظهر الهمج الرعاع. إذا مات العلماء قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لأنه ذهب العلماء جاء هؤلاء الضالون المضلون وسموا أنفسهم أئمة، فصاروا يفتون في الناس ويتصدرون في المجالس وفي النوازل. بل كان بعض أهل العلم يرى أن الزنا إذا فشى وكثر بسبب ذهاب العلماء وموت العلماء، واستدل في بعض الروايات قال: ولا فشى الزنا إلا كثر فيهم الموت. فقال: كثرة الموت يعني موت العلماء، فإذا مات العلماء جاء الزنا. يذهب منهج الرسل، وهذا المنهج سيذهب إذا ذهب العلماء، لأنه لن يبقى إلا الجهال، والجهال لا يحسنون شيئا. وهذا معنى أنه يلتمس العلم عند الأصاغر، جهال في السن لا تجربة لهم، جهال في العلم لا علم لهم، وكذلك هم من أهل البدع ومن أهل الضلال. وابن القيم رحمه الله في بعض كتبه لما ذكر موت العلماء قال: إذا مات العلماء صار الناس كالبهائم. وهذا حق، صار الناس كالبهائم. وزد إلى ذلك أن الصحابة كانوا يقولون: تعلموا قبل الظانين. ومنهم عقبة بن عامر كما علق ذلك الإمام البخاري في صحيحه: تعلموا قبل الظانين. ما معنى قبل الظانين؟ يعني تعلموا قبل أن يأتي أناس ليس لهم إلا الظن، لا يعرفون العلم ولا يعرفون حقيقته، فيأمرون الناس بالتعلم عن العلماء المحققين المدققين. والحمد لله علماء أهل السنة نرفع بهم رؤوسنا علما وفضلا وكذلك فقها وخبرة بالمنهج السلفي وشجاعة ودعوة إليه. نحن اليوم نتمنى أيضا من طالب العلم أن يكون عنده هذه القوة وهذا العلم وهذه الشجاعة. كن شجاعا في إظهار الحق. إذا قلت حقا وأنت تعتقد أنه حق ارفع به رأسك وأظهر أدلتك واصرخ بها ولا تخف. أما هذه الطرق التي يسلكها بعض طلاب العلم من التخفي ومن تفريق السلفيين في الخفاء، وإذا جيء إلى العلماء أو جلس مع طلبة العلم تجده صفر على الشمال، لا أدلة ولا براهين ولا يحسن الكلام، ثم يزعم أنه مع العلماء. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan pada zaman sekarang ini, mirip seperti apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza usnidal amr ila ghairi ahlih fantadhir as-sa'ah." Apabila suatu perkara disandarkan kepada yang bukan ahlinya, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Dan tidak diragukan lagi bahwa di zaman yang kita sekarang ini hidup, telah disandarkan banyak urusan kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Maka tunggulah datangnya hari kiamat, karena ini merupakan tanda dari tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Karena dengan wafatnya para ulama yang mereka adalah al-akabir, bermunculanlah al-asagir yang mereka ini hakikatnya tidak sepantasnya untuk disandarkan perkara agama ini kepada mereka. Al-asagir, orang-orang rendahan atau yang belum cukup kemampuannya dalam permasalahan agama ini, telah diperingatkan oleh as-salaf belajar dari mereka. Nabi SAW bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakah, keberkahan bersama orang-orang senior di antara kalian. Keberkahan, kebaikan bersama al-akabir. Siapa mereka al-akabir? Siapakah mereka orang-orang yang senior itu? Mereka adalah ulama ar-rabbaniyun, ulama dalam hal ilmu, dan juga seringkali sekaligus sebagai ulama kibar dalam hal usia. Dan ini pada asalnya. Bukan maksud dari ini bahwa seorang alim, bahwa seorang alim yang menjadi rujukan tidak boleh dalam kondisi usianya yang muda. Bahkan terkadang seperti itu, bahkan terkadang seorang alim yang usianya muda bisa dijadikan rujukan. Namun seorang alim yang sempurna, seorang alim yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai rujukan dan sandaran dalam permasalahan agama ini adalah orang yang sudah memiliki pengalaman yang cukup di medan dakwah, mengenali fitnah-fitnah yang terjadi, mengerti tentang seluk-beluk permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat yang hidup dan mengalami perkembangan-perkembangan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, serta mengetahui ini semua dari guru-guru mereka yang mereka adalah para ulama. Merekalah yang dimaksud dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ketika ilmu diambil dari al-asagir, orang-orang yang tidak berkompeten dalam urusan agama ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu al-Mubarak di dalam kitab Az-Zuhd dari hadis Abi Umayyah al-Jumahi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah, ayyul tamasa al-ilmu indal asagir, ketika ilmu diambil dari al-asagir, tidak lagi diambil dari ulama kibar. Mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang kecil dalam hal usia. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud asagir di sini adalah orang-orang yang secara usia masih muda, demikian pula asagir fil ilm, dalam hal ilmu juga masih muda, sedikit ilmunya. Sebagian lagi menyebutkan bahwa sebagian dari ulama menyebutkan yang dimaksud dengan al-asagir di sini adalah ahlul bid'ah. Ini pun termasuk penjelasan yang kuat. Karena ahlul bid'ah dan ahlul dalal mereka adalah al-asagir. Meskipun sebagian mereka memiliki ilmu dalam hal fiqih, dalam hal usul, dalam hal mustalah, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang rendahan. Karena tidak berada di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Demikian pula mereka termasuk dari al-asagir karena tidak menyeru kepada tauhid, tidak menyeru kepada manhaj para sahabat. Ini di antara sisi tinjau mereka dinilai sebagai al-asagir, rendah dalam hal ilmu. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibn al-Mubarak, hadith al-asagir hum ahlul bid'ah. Al-asagir yang dimaksud di sini adalah ahlul bid'ah. Masih banyak lagi athar dari sahabat Umar, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an, mereka mengatakan la yazalun nas bi khair ma akhadhu al-ilma 'an al-akabir. Umat manusia kaum muslimin ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari ulama kibar di antara mereka. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau memberikan sebutan al-akabir untuk para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga berkata, la yazalun nas bi khair ma akhadhul ilma 'anil akabir. Umat manusia, kaum muslimin, mereka akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mengambil ilmu dari al-akabir, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menjadikan para sahabat Nabi, mereka adalah al-akabir, dan beliau termasuk dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan, karena ilmu yang diambil dari al-asagir akan mengantarkan kepada kebinasaan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud menegaskan, fadhalika hina halaku ya'tihimul halak. Ketika kondisi demikian, mereka mengambil ilmu dari al-asagir, datanglah masa kebinasaan. Idza taraku al-akabir wa akhadhu al-ilma 'an al-asagir. Ketika mereka meninggalkan ulama kibar dan mengambil ilmu dari al-asagir. Pada hari ini kita mendengar ucapan yang sering kali diucapkan, al-akabir, al-akabir. Kami kembali kepada ulama kibar, kami kembali kepada ulama kibar. Namun penerapannya kita mendapati bahwa mereka secara nyata menyelisihi ulama kibar. Mereka tidak mendengarkan nasihat para ulama kibar, tidak mau mengambil bimbingannya, dan tidak ridha dengan hukum yang telah ditetapkan oleh ulama kibar. Dalam kondisi demikian, ia pun masih mengatakan nahnu ma'al ulama. Sungguh ini sekedar ucapan saja yang keluar dari mulutnya, akan tetapi kenyataannya ia menyelisihi hukum ulama. Ia tidak mau berkumpul dengan saudara-saudaranya salafiyin. Dalam penerapan juga demikian. Termasuk orang yang paling kuat permusuhannya terhadap salafiyin, mudah untuk memecah belah dan mentahdir saudara-saudaranya, memisahkan salafi dengan yang lainnya, membuat perpecahan di ma'had-ma'had, memerintahkan kelompok tertentu untuk meninggalkan kelompok yang lainnya. Apakah ini hukum ulama? Sungguh ini bukanlah hukum ulama. Ulama mereka telah memberikan nasihat dan hukum untuk senantiasa bersatu dan mengikat tali persaudaraan. Para ulama telah memberikan keputusan kepada kita agar kita berada di atas satu kata. Bukan berarti maknanya bahwa kita tidak bersalah. Kita bersalah, kita pun terjatuh pada kesalahan. Talib ilm, dia bukanlah orang yang maksum. Namun bagaimana di dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ini? Caranya adalah kau nasihati dia, duduk dengannya dengan penuh kelembutan. Terlebih apabila telah dilakukan jalsah bersama ulama, telah mendengar dan ulama telah memberikan hukum dalam permasalahan ini. Termasuk fitnah yang terakhir terjadi sekarang ini, yang hakikatnya bukanlah fitnah sesungguhnya, bukanlah permasalahan yang sepatutnya dijadikan fitnah dan perpecahan. Karena seorang alim apabila dia telah berkata, menjelaskan, berfatwa, memberikan keputusan, sesungguhnya masalah yang terjadi itu selesai. Dan senantiasa kami mengatakan, jika seorang alim telah memberikan fatwa, seorang alim telah mengatakan suatu keputusan, kemudian ucapannya telah tersebar, bahkan telah mengizinkan agar ucapan dan hukumnya disebarkan, aku katakan, maka sesungguhnya fitnah sudah selesai. Alhamdulillah, para ulama telah berbicara. Adapun orang yang mengatakan kami bersama ulama, sementara kenyataannya sangat jauh, tidak seperti yang ia katakan, tidak jujur di dalam ucapannya kami bersama ulama, tidak jujur dalam ucapannya dan juga tidak jujur dalam perbuatannya, maka thulabul ilm mereka adalah orang-orang yang uqala. Orang yang berilmu adalah orang-orang yang berakal, yang senantiasa bersama ulama dengan penuh kejujuran. Seorang thalibul ilm tidak boleh untuk menjadi mulabbis, menjadi orang yang menyamarkan suatu hukum, menampakkan sesuatu padahal hakikatnya tidak demikian kepada sebagian pengikutnya, yang mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti bahasa Arab, yang mereka tidak tahu pula bahwa seorang alim sesungguhnya telah berfatwa dalam permasalahan yang ada dan telah memberikan hukum dan fatwa. Ia tidak menampakkan hal itu dengan sebenarnya, bahkan menyembunyikannya. Tidak memunculkan, tidak menyebarkan sautiyah dari alim tersebut. Tidak menerjemahkannya. Bahkan tidak suka dengan apa yang datang dari alim tersebut. Sungguh ini adalah penyakit. Hendaknya orang yang seperti ini mengobati dirinya. Para ulama hingga hari ini, hingga tadi malam, dan kita semua telah mendengar bersama ucapan Syekhuna Al-Syekh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari yang masih terus mengingatkan, menasihatkan agar kita satu kata, agar kita bersatu untuk membentangkan tangan kita kepada saudara-saudara kita, untuk kita menjadi saudara-saudara yang saling mencintai karena manhaj as-salafi ini, karena manhaj yang benar ini. Maka tidaklah boleh bagi kita untuk berusaha mengomando, berusaha untuk menggerakkan secara sembunyi-sembunyi agar terus berpecah. Dan Syekh telah mengatakan bahwa dalam permasalahan ini ada hudud nafs. Dalam fitnah yang terjadi ini ada hudud nafs, ada kepentingan-kepentingan pribadi, ada hawa nafsu. Maka hendaknya kalian berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari iblis. Jauhilah oleh kalian kepentingan-kepentingan pribadi tersebut. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang uqala, mencintai dakwah salafiyah, mencintai orang-orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dan mencintai para ulama-nya. Cobalah kita perhatikan wasiat dari masyayikh kita di dalam fitnah yang sekarang ini terjadi di negeri ini, Indonesia. Syekh Rabi telah berbicara di awal fitnah dengan memberikan nasihat untuk bersatu. Dan kami nukilkan hal ini. Namun kebanyakan orang tidak suka mendengar fatwa dan wasiat yang semacam ini. Mengapa demikian? Karena dia telah terburu menjatuhkan hukum, telah menerapkan berbagai perbuatan dan vonis-vonis untuk diterapkan oleh pengikutnya dan murid-muridnya. Jangan kalian hubungi si fulan, tinggalkan si fulan. Ma'had al-fulani hendaknya ditinggalkan, dan seterusnya. Mereka telah menjatuhkan vonis. Mereka telah selesai dengan sebuah keputusan dan mendahului ulama. Maka tatkala para ulama mengeluarkan fatwa terkait permasalahan yang terjadi, pastilah mereka akan meletakkan fatwa-fatwa tersebut di belakang punggung-punggung mereka, dan sekali-kali tidak akan mau menerima fatwa-fatwa tersebut kecuali orang-orang tertentu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengumpulkan, menyatukan kalimat kita di atas kebenaran, dan mengangkat berbagai fitnah dan musibah yang menimpa ahlus sunnah di setiap tempat, serta menjauhkan dari mereka para syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dakwah ini adalah dakwah yang barokah. Kaum salafiyun yang berada di atas manhaj ini sudah lelah di negeri ini dan juga di selainnya. Maka jangan diperpanjang. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang berakal. Hendaknya kita betul-betul berkomitmen untuk selalu bersama ulama kita. Lalu kalau kita tidak mau mengikuti ulama, apa faedahnya kita berbicara di muhadharah-muhadharah ulama-ulama, akabir-akabir, sementara dalam prakteknya enggan untuk menjalankan bimbingan ulama? Kita mengetahui bahwa dengan meninggalnya, kepergiannya ulama-ulama kibar, akan terjadi kerusakan, akan terjadi kehancuran. Dan ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dalam beberapa riwayat yang ada ketika beliau membaca firman Allah, afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, yang dimaksud dengannya, yang dimaksud dengan kerusakan yang terjadi di bumi adalah dhihabul ulama, kepergian ulama. Jika ulama telah pergi, maka yang bermunculan adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak mengerti tentang urusan agama ini. Yang muncul adalah al-hamaj, ar-ri'a. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhwafu ma akhafu alaikum ala ummati al-a'immah al-mudillin. Yang paling aku khawatirkan menimpa umat ini adalah kemunculan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Mengapa? Karena jika ulama yang sebenarnya telah pergi, datanglah mereka, orang-orang yang sesat dan menyesatkan itu. Mereka menyebut diri mereka sebagai a'immah, berfatwa, mengeluarkan fatwa, berbicara, mengeluarkan statement-statement dalam masalah-masalah besar terkait umat ini. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan tersebarnya zina di suatu zaman, merebaknya perbuatan zina disebabkan kematian ulama dan wafatnya ulama. Dan ini berdasarkan sebagian riwayat di mana disebutkan padanya, wala fasha az-zina illa kathra fihimul maut, dan tidaklah zina itu tersebar kecuali telah banyak terjadi kematian. Yang dimaksud banyak kematian di sini adalah kematian para ulama di saat orang-orang yang memberikan bimbingan mengingkari kemungkaran sudah banyak yang meninggal, banyak yang wafat, maka disitulah perbuatan zina semakin merebak di tengah-tengah umat. Dengan itu pula akan sirna manhaj para rasul. Manhaj yang benar ini akan sirna manakala para ulama wafat meninggalkan umat, karena tidak lagi tersisa di tengah-tengah umat melainkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mumpuni dalam hal keilmuan. Ini diantara makna diambilnya ilmu dari al-asagir, orang-orang yang bodoh, tidak faham tentang ilmu, orang-orang yang tidak memiliki pengalaman terkait fitnah yang terjadi, yang mereka adalah ahlul bid'ah wa ahlul dalal. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam sebagian kitabnya terkait kematian ulama, beliau pernah mengatakan, idza matal ulama saran nasu kal bahaim. Apabila ulama wafat, menjadilah umat manusia seperti hewan-hewan ternak. Dan sungguh benar apa yang beliau ucapkan ini. Ketika ulama wafat, maka kehidupan manusia tidak jauh berbeda dengan kehidupan binatang. Lebih dari itu, para sahabat dahulu mereka mengatakan, ta'allamu qabla dhannin. Belajarlah kalian sebelum munculnya ad-dhannin. Di antara sahabat yang mengatakan demikian adalah Uqbah bin Amir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allakan di dalam sahihnya. ta'allamu qabla dhannin. Apa makna dari adh-dhannin? Apa makna hadis ini? Maknanya adalah belajarnya kalian sebelum datang suatu masa yang umat manusianya tidaklah memiliki kecuali adh-dhann, tidak memiliki ilmu yang sebenarnya. Yang mereka miliki adalah dugaan-dugaan semata, bukan ilmu. Maka belajarlah kalian ketika masih ada di tengah-tengah kalian para ulama yang sejati, para ulama yang sebenarnya, sebelum nanti datang masa ketika ulama pergi dan akhirnya tidaklah menilai suatu permasalahan kecuali dengan dugaan-dugaan semata. Walhamdulillah, ulama Ahlus Sunnah kita menghormati mereka. Kita menjunjung tinggi kedudukan mereka karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keilmuan yang tinggi dan keutamaan. Orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang urusan agama ini dan pengalaman yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berani untuk tampil di atas kebenaran dan mendakwahkan agama ini dengan sebenar-benarnya. Pada hari ini kami berharap pula ada di antara para penuntut ilmu yang memiliki kemampuan seperti itu dalam hal ilmu, dalam hal keberanian. Jadilah kamu seorang yang berani untuk menampakkan kebenaran. Jika kamu berkata, berkatalah dengan kebenaran, dan kamu meyakini bahwa itu benar, tunjukkan bahwa ini benar dan tampakkan dalil-dalil yang kamu miliki. Jelaskanlah hal ini, sampaikanlah secara lantang, jangan kamu takut. Adapun cara-cara yang ditempuh oleh sebagian thullabul ilm, yaitu at-takhaffi, gerakan senyap, diam-diam memecah belah kaum muslimin, memecah belah salafiyin secara diam-diam. Kemudian setelah dihadapkan kepada ulama, duduk bersama para ulama, kamu mendapati dia tajiduhu as-sifr ala shimal. Kamu mendapati dia nol ala shimal, dalam bahasa kita nol putul, as-sifr ala shimal, tidak memiliki dalil, tidak memiliki bukti, dan tidak mampu berbicara dengan baik, mengungkapkan argumennya. Lalu kemudian mengatakan bersama ulama, tidak demikian sesungguhnya. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa sallallahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والاستماع إلى دروس مباشرة يرجى زيارة إذاعة منهج الأنبياء أو إذاعة ميراث الأنبياء.